Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ya ma'asyaral nisa rahimani wa rahmakumullah, pada pembahasan di malam di sore hari ini masih kita sebutkan seputar keutamaan seorang yang menunjukkan kepada yang lainnya perkara-perkara kebaikan, mengajak kepada yang lainnya kepada perkara yang menjadi bimbingan Al-Quran dan bimbingan As-Sunnah, di mana pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan seorang ad-da'i ilal khair, yang mengajak kepada perkara kebaikan. Di sore hari ini kita akan masuki hadis yang berikutnya dari Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala an. Beliau mengatakan, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Rawahu Muslim. Barang siapa yang menunjukkan kepada perkara kebaikan, maksudnya menunjukkan kepada yang lainnya tentang perkara yang baik, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka baginya mendapatkan pahala semisal atau sama dengan orang yang melakukannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Di dalam hadis ini nampak jelas berisikan motivasi agar seorang muslim dan muslimah, karena pada hadis yang berisikan penglafazan kata man mencakup laki-lakinya dan perempuannya, sehingga di dalam hadis ini menjelaskan motivasi bagi kita sebagai seorang muslim dan muslimah untuk memiliki antusias di dalam mengarahkan, membimbing, menunjuki yang lainnya perkara-perkara yang baik berdasarkan timbangan Al-Quran dan timbangan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Sehingga ayat ini termasuk dari dalil yang menunjukkan disyariatkannya hal tersebut dan padanya ada keutamaan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan falahu mithlu ajri fa'ilihi, baginya mendapatkan pahala yang sama dengan pahala orang yang mengerjakannya. Nah, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tatkala menjelaskan penjelasan hadis ini, beliau menyebutkan di dalam hadis ini berisikan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seorang melakukan perkara yang mulia, yaitu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ad-da'wah ila al-khair, mengajak kepada perkara kebaikan, tashmulu kulla shay'in fihi maslahatun linnas, mencakup segala sesuatu apa saja yang padanya terkandung kemaslahatan bagi manusia. Fi ma'ashihim wa ma'adihim, baik dalam perkara-perkara dunia mereka atau dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan akhiratnya, sehingga mengajari perkara kebaikan, baik kebaikan tersebut berhubungan dengan urusan dunia mereka yang dengannya mereka bisa hidup, yang dengannya mereka bisa mendapatkan kemudahan, mencari nafkah dan yang semisalnya, ataukah dalam urusan-urusan duniawi yang lainnya berhubungan dengan kesehatan dan yang lainnya, ataukah yang berhubungan dengan akhirat, semisal ibadah, ketaatan dan yang lainnya. Ini semuanya termasuk dalam makna khair yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man dalla ala khairin. Karena disebutkan kata khair dengan bentuk isim yang nakirah, mencakup dua kebaikan dunia dan akhirat. Yang semakna dengan makna ini adalah firman Allah Azza wa Jalla, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Al khair di sini juga mencakup khair di kehidupan dunia dan khair di kehidupan akhirah. Nah, dan di dalam hadis yang tadi kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang yang mengajarkan kebaikan kepada yang lainnya, maka dia mendapatkan pahala semisal dengan pahala orang yang mengamalkan. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya amalan-amalan ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah amalan-amalan yang dari sisi dampaknya hanya terkena kepada pelakunya. Nah, dan yang kedua adalah amalan-amalan yang ketika diamalkan maka akan berdampak kebaikan untuk orang lain. Semisal ta'lim, memberikan bimbingan, pengajaran, ilmu dan yang semisalnya. Dan dari kedua amalan ini, amalan yang afdol adalah amalan yang padanya terkandung kemaslahatan untuk orang lain, tidak hanya diri orang yang mengamalkan tapi juga berisikan kebaikan untuk orang yang berada di sekitarnya. Nah, termasuk pula di dalamnya ad-dilalah ilal khair, memberikan petunjuk bimbingan kepada perkara-perkara kebaikan. Dan dalam hadis yang tadi kita sebutkan menunjukkan kepada kita satu amalan tidak hanya tertulis di sisi Allah Tabaraka wa Taala sebagai nilai pahala, ditinjau dari sisi zat amalannya, tapi juga dampak dari amalan tersebut itu juga akan ternilai kebaikan bila ternyata amalan yang dilakukan adalah kebaikan. Dan sebaliknya ternilai kejelekan dan keburukan apabila ternyata yang diamalkannya adalah kejelekan dan keburukan. Naam. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, seorang yang mengajarkan kepada yang lainnya kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala semisal dengan pahala orang yang mengamalkan. Menunjukkan kepada kita memberikan bimbingan, pengajaran, kebaikan kepada orang lain di dalamnya berisikan di dalamnya ternilai sebagai amalan yang padanya terkandung pahala kebaikan tersendiri di sisi Allah Tabaraka wa Taala. Namun amalan ini akan memiliki nilai pahala yang lebih tatkala berdampak kebaikan kepada orang lain. Nah, Allah berfirman dalam surah Yasin, inna nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami menulis yang ditulis oleh Allah Azza wa Jalla dua. Yang pertama adalah apa yang diamalkan oleh kita sebagai manusia berupa amalan-amalan kebajikan, wa atharahum, dan dampak dari apa yang kita amalkan tersebut. Naam. Bahkan ketika seorang mengajarkan al-ilm, mengajarkan ilmu yang bermanfaat untuk orang lain, maka akan ternilai sebagai amalan jariah, sebagai amalan jariah yang terus pahalanya akan mengalir kepada orang yang mengamalkan. Ini yang diistilahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, tayyib, kita sebutkan hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Barang siapa yang mengajak kepada satu petunjuk, maka baginya mendapatkan pahala semisal dengan pahala orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak akan terkurangi yang demikian itu dari pahala-pahala orang-orang tersebut. Wa man da'a ila dhalalah kana 'alaihi min al-ithmi, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia akan mendapatkan dosa. Mithlu athami man tabi'ahu, semisal atau sama dengan dosa orang-orang yang mengamalkan bimbingannya atau yang mengikuti arahannya. La yanqusu dhalika min athamihim syai'a, dan tidaklah yang demikian mengurangi dosa-dosa dari dosa-dosa orang-orang tersebut sedikit pun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, sehingga hadis ini semakin menjelaskan dan menerangkan kepada kita apa yang tadi kita sebutkan, amalan-amalan yang berdampak kepada orang lain akan tercatat dan ternilai pahala di sisi Allah Tabaraka wa Taala, tidak hanya dilihat dari sisi zat amalan tersebut, tapi dari sisi dampak positif yang disebabkan karena amalan yang diamalkan, juga akan ternilai dan tercatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Sebagaimana dalam perkara kebaikan, dalam perkara keburukan juga demikian. Sehingga Rasul menyebutkan, wa man da'a ila dhalalah, barang siapa yang mengajak, membimbing kepada satu kesesatan, maka dia juga akan mendapatkan dosa semisal dengan dosa orang-orang yang mengikuti bimbingannya. Wal-iyadzubillah, wal-iyadzubillah. Naam. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, makna man da'a ila huda, arti dari hadis Rasul, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk huda. Yani kata beliau rahimahullah, linnas wa da'ahum ilaih, ia jelaskan kepada manusia dan dia ajak mereka kepadanya. Mithlu ayyubayyina linnasi anna ruk'atai duha sunnah, semisal kita terangkan, kita ajarkan kepada manusia bahwasanya dua rakaat yang dilakukan oleh seorang di waktu duha adalah amalan yang disunahkan. Kita ajarkan kepada mereka yang demikian termasuk dari sunnah. Kita terangkan kepada dirinya seseorang disunahkan untuk melakukan dua rakaat di waktu duha tersebut. Summa tabi'ahu an-nas wa saru yusalluna ad-duha. Kemudian setelah dia terangkan, maka manusia mengikuti bimbingannya sehingga mereka pun melakukan salat salat duha. Naam. Fa inna lahu mithlu ujurihim min ghairi ayyun qasa min ujurihim syai'a. Maka bagi mereka mendapatkan pahala semisal dengan pahala-pahala mereka tanpa yang demikian mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Ini semuanya adalah karunia Allah dan fadlullahi wasi'. Karunia Allah tabaraka wa ta'ala, pemberian Allah azza wa jal itu demikian luas. Naam. Demikian pula pada contoh-contoh yang lain. Semisal mengajarkan anak-anak prinsip akidah, kemudian mereka memahaminya, menjalankannya, maka ketika sang anak itu mubaligh, dia tumbuhnya berada di atas akidah yang kita ajarkan, yang kita arahkan, yang kita bimbingkan, maka kita sebagai sang guru juga mendapatkan pahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, ditinjau dari sisi apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita tersebut berupa kebaikan, ataukah mengajarkan kepada mereka membaca Al-Quran sehingga dengan keuletan kesabaran yang kita miliki akhirnya walhamdulillah sang anak tumbuh dewasa dalam keadaan bisa membaca Al-Quran, bahkan mahir membaca Al-Quran, bahkan dia bisa menghafal Al-Quran, bisa memuraja'ah Al-Quran dan yang semisalnya. Maka dampak-dampak dari kebaikan yang dihasilkan apa yang kita ajarkan tersebut, ini semuanya akan tercatat sebagai nilai pahala tersendiri di sisi Allah untuk orang yang mengajarkan, membimbing pengajaran tersebut kepada dirinya. Dan contoh-contoh yang lain demikian banyak. Sehingga nampak jelas di sisi kita bila orang yang mengikuti arahan kita dan ajaran kita ternyata bertambah banyak, dan nantinya mereka juga mengajarkan kepada yang di bawahnya, yang di bawahnya mengajarkan kepada yang di bawahnya, demikian seterusnya, maka tentulah kita akan mendapatkan sekian besar dan banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam penjelasan-penjelasan yang semisal hadis dan keterangan yang tadi kita sebutkan, di dalamnya berisikan fadilah keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berisikan keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dari bimbingan beliaulah kita mengenal kebaikan. Dari bimbingan beliaulah kita memahami yang ma'ruf sebagai ma'ruf, yang mungkar sebagai mungkar. Sehingga Rasulullah SAW adalah seorang yang terdepan di dalam mendapatkan sekian banyak pahala-pahala kebaikan ketika beliau mendakwahkan, mengajak umatnya untuk melakukan perkara-perkara kebaikan-kebaikan tersebut. Naam, ini termasuk dari keutamaan para nabi dan para rasul. Mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, dan amalan-amalan yang mereka amalkan juga amalan-amalan yang besar kandungan pahalanya dan keutamaannya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, katakanlah ini adalah jalanku, jalan yang ditempuh oleh Rasul. Demikian pula oleh para nabi-nabi sebelum beliau, sebelum diutusnya Rasul. Mereka semuanya berdakwah kepada jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Ala basira, di atas ilmu wahyu dari sisi Allah yang mereka sampaikan, mereka ajarkan kepada umatnya. Kemudian disebutkan ana wa manittaba'ani, saya berjalan di atas jalan tersebut dan mereka yang mengikutiku juga berjalan di atas jalan ini, yakni berdakwah di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga jangan dipandang ringan amalan ad-dilalah alal khair, memberikan bimbingan, pengajaran kepada perkara-perkara kebaikan. Sehingga anti ya ma'asyarat talibat rahimani wa rahmakunallah, kalian bisa di tempat kita ini menggabungkan dua amalan yang besar tersebut. Yang pertama amalan untuk menimba al-ilm, amalan untuk memahami al-ilm. Yang kedua adalah amalan untuk mendakwahkan ilmu tersebut. Ketika sudah besar, maka adik-adik kelasnya diajari apa yang telah dia ketahui berupa al-ilm. Nah, walaupun yang diajari sesuatu yang sedikit dan dia pandang bukan sebagai sesuatu yang besar, namun Allah Azza wa Jalla tidak melihat itu kecil atau itu besar. Selama itu kebaikan, maka padanya ada ganjaran pahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan wa man da'a ila dhalalah kana alaihi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Sebagaimana seorang yang mengajak, membimbing dalam perkara kebaikan, demikian balasannya. Demikian pula orang yang membimbing, mengajak kepada kesesatan, kepada kejelekan, balasannya juga demikian. Namun bedanya seorang yang mengajarkan kebaikan, yang dia dapatkan adalah pahala, ganjaran yang besar dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun yang mengajarkan perkara kejelekan, perkara kesesatan, yang dia dapatkan adalah dosa yang sama sebagaimana dosa orang-orang yang mengikuti dan menjalankan bimbingan pengajarannya tersebut. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ai idza da'a ila wizrin, maksudnya adalah apabila mengajak kepada perbuatan dosa. Wa ila ma fihi ithmun, mengajak kepada perbuatan yang padanya ada unsur kemaksiatannya, ada unsur dosanya. Mithlu ayyad'u an-nasa ila lahwin aw batilin aw ghina'in aw riba aw ghairi dhalika min al-maharim. Semisal mengajak manusia melakukan perbuatan, permainan yang dilarang di dalam Islam, ataukah mengajak seseorang melakukan perkara batil, ataukah mengajak yang lainnya, mengajari yang lainnya lagu-lagu yang diharamkan, musik-musik yang diharamkan, diajari lagu Korea, ya kan, diajari lagu dangdut atau yang semisalnya. Nah, sehingga dia datang bertemu dengan kawannya, datang dalam keadaan dia bawa setelan audio suara musik tersebut, sehingga dicatat saliriknya, sanadanya oleh kawan yang mendengarkannya, sehingga dibaca, dilagukan, sehingga dia bisa. Ini namanya mengajarkan kepada kesesatan, mengajarkan kepada perbuatan dosa. Nah orang-orang yang seperti ini terkena kepada hadis yang tadi kita sebutkan, man da'a ila dhalalah kana alaihi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a wal 'iyadz billah. Sehingga berhati-hati dari perbuatan tersebut. Ataukah mengajak melakukan perkara riba atau perbuatan yang diharamkan. Fa inna kulla insanin ta'suru bidawatihi fa innahu yuktabu lahu mislu awzarihim. Maka seluruh manusia yang terkena dampak dari ajakannya, sehingga dia meniru, dia melakukan, dia mengerjakan, dia akhirnya berupaya untuk menyamainya, maka akan ditulis untuknya semisal dengan dosa-dosa yang mereka amalkan. Kalau semisal ternyata yang menerima ajakannya banyak, semisal satu orang mengajarkan bagaimana caranya menyanyi lagu yang hit, lagu yang populer, demikian nyanyiannya, kemudian banyak yang berkumpul, banyak yang mencatat, banyak yang menghafal nada-nadanya, dia nadakan, dia sampaikan, kemudian yang lain mendengarkan, maka bisa dihitung si A mengajarkan kepada si B mengajarkan kepada si C, demikian seterusnya. Maka siapa di antara mereka yang terpengaruh dari ajakannya, dia ikut, dia akhirnya melakukan, mengamalkan yang sama dari kejelekan, maka masing-masing akan mendapatkan dosa, dan dosa masing-masingnya juga Allah berikan kepada orang yang mengajarkan kepada masing-masingnya perkara-perkara kejelekan-kejelekan tersebut. Nah, ini berbahaya. Terkadang kita bertobat, terkadang kita sadar, namun ternyata virus kejelekan yang telah kita ajarkan masih menebar, sehingga butuh banyak perbaikan. Kita ingatkan si A, ingatkan si B, ingatkan si C, kemarin saya salah. Demikian seterusnya, seharusnya seorang yang benar-benar ingin bertobat dari perkara-perkara tersebut. Ini kalau sadar. Tapi kalau tidak sadar, waliyadzubillah, ya, dia tidak ngerasa itu sebagai perbuatan dosa. Bahkan mungkin ketika ada kawannya membongkar dan menyampaikan kasus tersebut, nah, ini memang sedang dilakukan, sedang ada perkumpulan, semisal disebarkan kepada salah satu dari yang hadir kepada orang lain, sehingga akhirnya mereka dikumpulkan, mereka akhirnya dinasihati semuanya, ditegur. Kalau semisal sadar, walhamdulillah. Kalau semisal tidak, yang ada adalah kebencian, nah, ketidaksukaan, saling menghajar antara yang satu dengan yang lain. Mungkin dia emosi kepada yang memberitakan berita ini kepada yang lain, sehingga terjadilah yang tidak diinginkan. Ini tidak seharusnya demikian. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa'lam, dan ketahuilah, anna da'wa ila al-huda wa da'wa ila al-wizri takunu bil qaul. Berdakwah, mengajak kepada petunjuk, mengajak kepada perbuatan dosa, ini terwujud dengan ucapan, dengan perkataan. Dia mengatakan demikian, dia mengatakan demikian. Nah, dia ajarkan demikian dengan lisannya, dia ajarkan dan bimbing demikian dengan lisannya. Namun terkadang, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qad takunu bil fi'li wa takunu bil fi'li, dan terkadang juga bisa berbentuk perbuatan. Bisa berbentuk perbuatan. Alladzi yuqtada bihi minan nas, sehingga dengan perbuatan yang dilakukan ditiru oleh orang lain. Ditiru oleh orang lain. Dia berbuat demikian, yang lain meniru. Dia melakukan demikian, yang lain meniru. Ketika ditanya, kamu mengajarkan kepada yang lain hal yang buruk, dia mengatakan tidak, saya hanya melakukan untuk diri saya sendiri. Ini bantahan yang salah, bantahan yang keliru, yang tidak benar. Karena pengajaran kepada perkara kebaikan atau kejelekan bisa sekali lagi dengan ucapan, bisa sekali lagi dengan perbuatan. Ya mungkin dia hanya sekedar bernada, ya kan, hanya sekedar bernada, sedang berkumpul dengan yang lain, dia teringat lagu ini, dia bernada melantunkan satu lagu yang haram, kemudian yang lain mendengarkan secara spontanitas, dia faham nadanya demikian, liriknya demikian, dan kalimatnya demikian, sehingga akhirnya dia catat dan dia tulis. Dia juga berupaya untuk menadakan lagu yang sama. Nah, ini juga termasuk terkena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal wizri atau minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a." Sehingga penjelasan yang tadi kita sebutkan, hadis ini terkena kepada seorang yang mengajak kepada sesuatu yang baik, dan terkena pula kepada seorang yang mengajak kepada sesuatu yang jelek. Di dalam hadis ini pula disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah sebagai dalil, annal mutasabbib kal mubashir. Orang yang menyebabkan sesuatu itu terjadi seperti orang yang mengerjakan sesuatu tersebut. Orang yang menyebabkan sesuatu terjadi seperti pelaku dari orang yang mengerjakannya. Nah, semisal seorang yang mengajarkan membaca Al-Quran, akhirnya dengan sebab dia mengajarkan membaca Al-Quran, orang tersebut bisa membaca Al-Quran, sehingga dia seperti orang yang membaca Al-Quran tersebut. Pahalanya sama Allah berikan kepada orang yang mengajarkannya. Ini kaedah al-mutasabbib kal-mubashir. Dan kaedah ini terkena kepada yang baik, demikian pula yang buruk, sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan. Nah, sehingga hadis dari Abu Hurairah yang tadi kita bacakan termasuk dari hadis-hadis yang berisikan motivasi agar kita sebagai seorang muslim dan muslimah ini giat di dalam melakukan perkara-perkara kebaikan, secara khusus memberikan bimbingan-bimbingan, pengajaran-pengajaran kepada perkara-perkara yang baik. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan sore hari ini. Wal 'afwu minkunna wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.